semakin lemah, semakin gelap. Matahari sudah terang, rembulan pun sing mau kalah. Mulai tunjukkan cahaya, bukannya beta takut malam, tapi pertanda sih harus pulang. Andai saja alam mengerti, beta belum mau untuk berpisah. Beta harus bagaimana? Kalau beta bisa tipu rembulan, belum waktunya tiba malam hari. Kalau beta bisa tipu mentari, belum waktunya sudahi terangi. Cinta cinta ini.